Surat Yudas. Saudara-saudara yang kang ketawa dan tak kegasih le Allah Bapa dan jijaga ke Isa Almasih. Sebagai hamba Isa Almasih, ulon Yudas, saudara nibak Yakobus. Muharap semoga Allah geberi berkat, rahmat dan sejahtera. U atuh gata ngon melimpah-limpah. Saudara-saudara yang lon cinta, ulon bit-bit ngon mekusut, lon tulis surat kegata kehai keselamatan yang kata rasa mesajan getanyo. Tema zinanya ulon terasa kelon puingat gata, ngon suratnya mangat gata tetap mejuang. Keiman gata yang kagebri sigonyan le Allah ke si umu masa ba umat gopnyan. Sabab ngon hana tasada, na oknum-oknum katente yang jipruh dro lam kawan getanyo. Awaknya urung-urung jehud, yang jiputa balik haba kehai rahmat Allah tanyo. Kujitemi kesempatan jipupuih hawa nafsu awaknya. Dan awaknya hana jiakui Isa Almasih, sebagai sidro tok yang mekuasa dan Tuhan getanyo. Yoh awaikan hukuman ke awaknya, kaluh tertulih lam Alkitab. Ban mandumnya ka gata tepu. Tema ulon tetap lon puingat bak gata. Kehai pakriban Tuhan gepeselamat umat Israel nibak nangro Musa. Tema oh lehnyan, gepoh mate ureng-ureng yang hana jipateh lam kawan awaknyan. Ingat ke tema bak malaikat yang jilewat bataih kuasa awaknyan. Ahiji jijak jitinggai tempat tinggai awaknyan kedro. Allah gerante malaikat-malaikat nyan ngonrante yang kekai, bak tempat yang suput di meyuk bumo. Nibak tempatnya awaknya tetap tetun sampo truk ubak hukuman teperot atuh awaknya nibak uro yang luar biasa nyan tema. Ingat ke banda Sodom dan Gomora, menancit banda-banda yang na bak-bak binehnya. Yang penduduk di sinan jipubut, hai-hai lagi yang jipubut le malaikat-malaikatnya. Awaknya jipubut hai-hai yang cabui dan bejat. Ahiji awaknya tersiksa ngon hukuman apui yang kekai, sebagai peringat ke mandum manusia. Menancit ngon oknum-oknum nyan sabi jimuhayal sampo awaknya jipeget desa atuh tubuh jih kedro. Awaknya jipandang meyubdat kekuasaan putu Allah, dan jihina bubuna makhluk yang mulia yang na lam surga. Malaikat Mikael kedro yang jid ke ule kawan bubuna malaikat-malaikat. Hantona gepubut lagi nyan bago. Bakwa tegop nyan gemodawa ngon iblis kehai so yang hak aduh mayat Nabi Musa. Malaikat Mikael hana gejet gehukum iblis ngon tuto haba yang muhina. Tema yang gepegah le Mikael, nakuh Tuhan tema gedot gata. Tema ngon cara jihina-hina lagi nyan, dumna awak nyan laju jiserang pupu mantong yang hana jimupum. Awak nyan saban lagi dumna belatang yang hana meakai, yang jitepu hai-hai ngon pikiran jih mantong. Tema le hai-hai nyan ke yang jit kesebab awak nyan hancur. Mepalotat awak nyan, awak nyan ka jicok rot yang jijak le kain. Mangat metemepeng, awak nyan jiperuhot ro lam curucong yang sisat. Sebab lagi Bileam, dan awak nyan pih tepu hancur sebab meberontak saban lagi Korah. Bakwa tegata tengah tak pernah kanuri, sikap awaknya bit luat tatat wate takalon lam kawan gata. Sebab awaknya jimukun ngon luha lumpah na bit hana male-male. Yang jipepenting na keh dro jih kedro. Awaknya lagi awan yang jibale angin, temak awaknya hana jiputren ujun. Menancit awaknya lagi bak kaye yang hana mahasih jimuboh. Bahpih wate nyan tengah musim boh kaye. Bak kaya yang tebot ukujih dan kamate ban mandum. Saban lagi gelombang yang hebat lam laut yang jipu tebit kuboh. Menancit awaknya jipu kuboh but-but jih yang kubit tatat male. Awaknya nakuh lagi binatang-binatang yang jijak ban saboh langit. Dan ke awaknya kagekubah tempat jih le Allah. Nibat tempat yang paling seput ke si umum masa. Henok, keturunan ketujuh nibak Nabi Adam, yang masa ile kalah gepegah kehai ureng-urengnyan, gepegah le Henok. Kalen, Tuhan tema tekangan meribe-ribe malaikat yang suci, kegejak pehakim ban-bandum manusia, Tuhan tema gehukum urung-urung juhud sebab but-but awaknya yang bujat. Dan gopnyan tema gehukum urung medesya ngenduraka sebab mandum tutu haba menghina yang jipugah. Urung-urung nyan sabe-sabe lam keadaan tunu sira, jipesalah urung lain. Awaknya udip menurut pepe yang jikun le awaknya kedro, yang penuh ngon desya. Awaknya jipu mbong-bong dro ngon haba yang sulit, dan jilih urung lain kejut temai laba. Tema sedara-sedara lun yang tercinta, ingat ke ubak pe yang kagepegah le rasul-rasul Tuhan tanyo Isa Al-Masih. Awaknya lebih ile gepegah ubak gata, wate katu ahi jamun, tema teka urung-urung yang jihina gata. Naka urung-urung yang udip menurut pepe yang jiken le ate awaknya yang medesya. Awaknya nyoke urung-urung yang jipeteka mekribe atuh manusia lain. Awaknya hana jikuasa le roh Allah, tema le pepe yang mehet le tabiat dunia. Tema gata sedara-sedara lun, penasihat ke laju udip gata ngon dasai jih iman gata ubak Isa Al-Masih. Iman gata nyan suci lumpahna, dan berdoa ke sabe ngan kuasa roh Allah, dan udip ke sabe lam lindungan gasih po tu Allah. Semantong gata preh-preh rahmat Isa Al-Masih Tuhan tanyo, yang tema gobri ke gata udip sejati dan kekai. Ke urung-urung yang waih-waih ateji, bah ke gata tatunyo gasih sayang, tarik ke urung beji tebit lam apui ke tepu selamat awaknya. Menancit ate urung-urung lain, bah ke gata tak tunjuk kasih sayang mesajan ngon perasaan temakut. Tema banci ke bah pihnyan pekayan awak kedro yang kaji pekuto ngon desya. Foto Allah yang hasil jaga mangat gata bekrod, dan yang hasil bah gata ubak hajirat gopnyan, yang mulia ngon sukacita lom hana mencupa. Gopnyan ke sidro sagai Allah, selamat tanya mulalu Isa Al-Masih Tuhan tanya. Gopnyan ke Allah yang mulia, agung, mekuasa dan mewibawa. Yoh awai ile tru anjino dan kesi umu masa. Amin.